إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, masya Allah, Allah pertemukan kembali barakamikum setelah mengalami beberapa ya liburan barakamikum. Maka insya Allah kita teruskan kajian kitab Al-Usulu Sittah, 6 prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kita telah masuk pada prinsip yang keempat berkenaan dengan penjelasan apa itu ilmu, siapa itu para ulama, siapa itu, apa itu fikih, dan siapa para fuqaha, dan siapakah orang-orang yang mirip dengan para ulama, mirip dengan ahli fikih, namun bukan ulama, bukan ahli fikih. Barakatikum. Sekarang kita sedikit mengulang tentang keutamaan ilmu. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wal ilmu lahu fadail katsirah. Dan ilmu memiliki keutamaan yang banyak. Minha di antaranya. Ilmu di sini yang dimaksud ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinat wal huda. Ilmu yang telah Allah turunkan kepada rasulnya berupa penjelasan dan petunjuk, berarti wahyu, dan juga ilmu hadis. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis. Barakallahu'alaikum. Keterangan para ulama itu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirah wa fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang memiliki ilmu, ilmu agama, di akhirat dan juga di dunia. Di akhirat barakallahu'alaikum, Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang yang berilmu dari nerakanya. Dan di dunia Allah Subhanahu wa taala bimbing barakallahu'alaikum berkali ilmu yang telah dimilikinya sehingga dia terselamatkan dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat, fitnah hawa nafsu dan kerancuan dalam beragama. Di antara penjelasannya amma fil akhirah. Adapun Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang berilmu di akhirat. Fa innallaha yarfa'uhum darajatin bihasbi ma qamu bihi min ad-da'wah ila Allah wal 'amali bima 'amilu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu sesuai dengan apa yang telah dia tegakkan berupa dakwah kepada Allah tatkala di dunia, berupa amalan yang telah dia ilmui, maka nanti di akhirat dia mendapatkan derajat. Barakallahu. Dan terkadang masing-masing orang derajatnya berbeda-beda sesuai keikhlasan, sesuai amalannya. Wa fid dunya, dan adapun di dunia, yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasbi ma qamu bih. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang berilmu, di antara hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dia tegakkan, yang dia amalkan dari ilmu yang ada. Jadi bukan berarti yang namanya ustadz, kiai, ulama yang bisa ceramah, bisa memberi bimbingan itu lebih tinggi dibandingkan mad'unya, muridnya. Tidak. Barakallahu'alaikum. Yang terpenting adalah amalannya. Mengerti ilmu, diamalkan. Mengerti ilmu, diamalkan. Betapa banyak seorang murid dia lebih mulia di sisi Allah daripada gurunya. Mungkin gurunya hanya sebatas bisa menyampaikan, tapi ilmu tidak diamalkan. Murid menganggap, wah, gurunya itu memiliki ilmu yang banyak, bisa ini, bisa itu, namun Allah lebih tahu amalan guru tersebut. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarma'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Sesama orang yang beriman itu memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada orang yang beriman lalu dia berilmu, tingkatannya lebih tinggi daripada semata-mata beriman namun tidak berilmu. Barakallahu'alaikum. Jadi di akhirat Allah angkat derajatnya, dan terkadang posisi orang yang berilmu ya ketika masuk ke dalam surga itu lebih tinggi daripada ya saudaranya yang mungkin ilmunya, amalannya di bawahnya. Adapun di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu tadi, barakallahu fikum, di antara hamba-hambanya. Wa minha, dan di antara keutamaan ilmu seperti, barakallahu fikum, para ulama kita yang sudah meninggal, yang mereka adalah kebanyakannya fuqara wal masakin dari kalangan para sahabat, para imam-imam, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan juga imam-imam yang lainnya. Mereka berkumpul, ya, secara, ya, kehidupan kesehariannya itu penuh dengan kekurangan. Namun nama mereka harum, dipuji oleh orang-orang yang kaya saat ini. Barakallahu. Bahkan tidak jarang kitab-kitab atau karya-karya mereka sudah masuk ke dalam museum-museum yang kemudian, barakallahu, diabadikan, dimuliakan. Padahal orang yang sudah meninggal, barakallahu, ya, mungkin orang-orang kaya, ya, yang baru mendapatkan hidayah, ya, siapa itu Imam Syafi'i, apalagi Imam Ahmad, mungkin kalau tahu mungkin akan aneh, oh ternyata orang seperti ini pengarangnya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau itu orangnya sangat kurus, beda dengan Imam Sufyan Ibnu Uyainah beliau gemuk. Barakallahu. Namun masing-masingnya yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan mereka. Barakallahu. Dan di antara keutamaan ilmu annahu irsun nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya ilmu merupakan warisan nabi alaihi salatu wassalam. Kama qala nabi alaihi salatu wassalam, innal anbiya alam yurithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barakallahu. Kata nabi, nabi bersabda, innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yurithu dinaran wala dirhama, mereka tidak mewariskan mata uang emas, tidak pula mata uang perak, tidak mewariskan harta. Ketika nabi meninggal, barakallahu fikum, ahli warisnya dari kalangan keluarga beliau itu tidak mendapatkan ya emas atau perak. Ya, nabi tidak meninggalkan apa-apa kecuali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Innama warathul ilma, hanya saja mereka para nabi mewarisi ilmu, meninggalkan ilmu. Faman akhadahu, kata nabi, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, akhadha bihadzin wafir, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat cukup. Yang namanya sangat cukup, barakallahu fikum, jangan ditanya, tidak perlu bertanya apakah nanti kenyang, ya bisa kenyang perutnya tatkala di dunia, jangan ditanya. Kalaulah dia itu adalah orang yang miskin, ketika dia mempunyai ilmu, kelaparannya atau rasa laparnya yang dia barakallahu fikum rasakan itu tidak terasa, nikmat rasanya. Kenapa? Karena dengan kesabarannya barakallahu fikum ternyata menumbuhkan, ya, menumbuhkan ketenteraman hati, tidak gundah gulana barakallahu fikum. Seperti itu, karena dia dalam hatinya diberi sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Barakallahu fikum. Hadisnya sahih. Wa minha, dan di antara keutamaan ilmu, annahu mimma yabqa lil insan ba'da mamatihi, bahwasanya ilmu akan terus memberikan manfaat kepada pemiliknya walaupun pemiliknya telah meninggal. Faqad thabata fil hadis, maka sungguh telah tetap, telah sampai, ya, telah sahih dalam hadis anna nabi alaihi salatu wasallam qala, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min salat, apabila seorang hamba meninggal, berarti semua hamba pasti meninggal, inqata'a 'amaluhu, amalannya terputus. Amalannya terputus, berarti yang dimaksud terputus, dia tidak bisa mendapatkan amalan, tidak bisa mendapatkan pahala lagi. Amalannya terputus, pahalanya sudah terputus. Illa min salat, kecuali tiga amalan, tiga hal. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang pernah dia lakukan, mewakafkan tanah untuk masjid, untuk pondok, termasuk mewakafkan mushaf Al-Quran. Ada santri dilihat, oh Al-Qurannya sobek-sobek, tidak layak, dia mewakafkan. Barakallahu fikum, bagi-bagi. Ini termasuk sedekah jariyah. Awa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat ini barakallahu fikum, ya, ilmu agama. Atau barakallahu fikum, ilmu yang bisa mendatangkan kepada kemanfaatan walaupun bukan ilmu agama. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Mungkin ilmu wasilah kepada ketaatan kepada Allah barakallahu. Awaladun salihin yada'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Syaratnya harus soleh. Kalau ada anak tidak soleh, maka pahala tidak mengalir kepada barakah fikum orang tua. Oleh karena itu, ketika ada orang sudah meninggal, ya, tidak kemudian diadakan acara-acara yang tidak ada contohnya barakah fikum. Itu bukan berarti, ya, orang tersebut akan sengsara. Cukuplah anaknya mendoakan, ya, anak yang soleh mendoakan, akan terus barakah fikum mengalir pahalanya, akan terus mengalir. Atau dia tidak memiliki anak, tapi dia memiliki ilmu yang bermanfaat, akan mengalir. Terlebih lagi dia memiliki ilmu yang bermanfaat, pernah bersedekah jariah, memiliki anak yang mendoakannya, walhamdulillah. Oleh karena itu aset termahal itu adalah anak soleh. Barakallahu. Ya, dikarenakan harta yang begitu banyaknya ketika sudah meninggal, kata para ulama, menjadi rebutan ahli waris. Bahkan terkadang ketika ditagih, warisannya itu sudah terbagi, ada orang menagih. Maaf, bapak Anda memiliki hutang ke saya. Jawabannya anaknya, kalau anaknya tidak soleh, silakan Anda menagih pada orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan sudah meninggal. Padahal barakah hukum secara syariat dia harus membayar. Kenapa? Kalau orang meninggal kemudian masih membawa hutang kepada manusia, barakah hukum itu bisa sengsara. Ditahan nanti, yang seharusnya dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan bisa ditahan. Karena urusan manusia dengan Allah, Allah bisa memaafkan. Misalkan dia berbuat dosa mencuri, atau dosa yang lain, dosa tidak berpuasa, bohong, ya, minum khamr, itu kan urusan dia dengan Allah. Ketika dia meninggal tidak bertaubat, berarti kan dosa besar. Selama dia belum melakukan kesyirikan, Allah bisa ampuni. Akhirnya masuk surga, terserah Allah, sesuai dengan rahmat Allah. Tapi kalau urusannya dengan orang, harus selesai dulu. Ketika orangnya sudah meninggal, ditagih hutangnya, maka anaknya lah yang harus membayar. Barakalakum. Demikian pula, man mata wa alaihi shaum, fasaum ala waliyihi. Al-Qama Qala Nabi alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa, atau barang siapa yang meninggal, ya, dia memiliki hutang puasa, mungkin nazar atau yang lain. Barakallahu. Maka walinya yang mempuasakannya. Barakallahu. Mungkin dia meninggal, ya, sebelum meninggal dia berwasiat, ya, saya pernah bernazar untuk berpuasa. Misalkan saya meninggal terlebih dahulu, tolong dibayarkan atau dipuasakan. Maka seperti ini barakah fikum, walinya yang mempuasakan. Barakah fikum. Oleh karena itu, di antara keutamaan ilmu, ilmu akan tetap, ya, mendatangkan pahala apabila orang tersebut sudah meninggal. Barakah fikum. Sedekah jariah butuh dengan ilmu. Kalau dia ikhlas, saya wakafkan ini untuk barakah fikum gudang rokok. Ikhlas, karena tidak berilmu tidak disebut sedekah jariah. Atau dia memberikan ilmu yang bermanfaat barakah fikum, tapi ternyata kemanfaatannya tidak bernilai positif, negatif, maka tidak bermanfaat. Harus butuh dengan ilmu. Demikian pula seorang anak tidak dianggap anak yang soleh kalau dia tidak berilmu. Tidak mungkin ada orang, ada anak bisa menjadi anak soleh kecuali dia tahu apa saja yang membuat dia soleh. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tua, baik terhadap tetangganya, baik terhadap temannya, masyarakatnya, termasuk baik kepada penguasanya. Tidak menjelek-jelekkan penguasanya dengan lisannya, dengan tulisannya di mimbar-mimbar. Taat kepada penguasanya, pemerintahnya. Kalau memang salah, barakallahu dinasehati empat mata. Tidak bisa bersabar, bukan kemudian barakallahu disebutkan aib-aibnya. Maka anak yang soleh seperti itu. Wa minha, dan diantara keutamaan ilmu, anna Rasul alaihi salatu wassalam lam yuradzib ahadan ayyadzita ahadan ala syai'in minan ni'am illa ala ni'matain. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah menganjurkan seseorang untuk boleh berbuat iri, hasad kepada seseorang ya atas nikmat yang didapat kecuali dua hal. Al-ula, yang pertama, talabul ilmi wal amalu bihi. Boleh kita ini iri terhadap orang yang menuntut ilmu, kemudian dia itu mengamalkan ilmunya. Di sini disebutkan ghibtah. Barakallahu. Ghibtah itu beda dengan hasad. Kalau hasad itu, ya mungkin dulu pernah dijelaskan. Hasad yang paling ringan, semata-mata tidak senang dengan saudaranya mendapatkan kenikmatan, itu sudah hasad. Dan hasad ini dosa besar. Hasad ini dosa besar, bukan dosa kecil. Misalkan, walaupun itu perkara dunia, misalkan ada saudara kita berkepikun, ya punya helm baru, ya dapat rezeki entah dikasih atau beli, punya helm baru. Terus kita tidak senang, semata-mata tidak suka, itu hasad, kata para ulama. Apakah dosa besar? Dosa besar. Di atasnya lagi, dia ingin kenikmatan tadi, helmnya tadi, tidak didapat, tidak ada pada dia, mungkin didapat orang lain, semoga, mungkin dia sudah berangan-angan atau mendoakan, semoga dicuri helm. Ini di atas lagi tingkatannya. Atau semoga helm jadi milik, awas nanti tak curi, itu sudah hasad. Barakallahu. Di atasnya lagi, dia ingin helmnya tadi berpindah pada dirinya, tapi dia tidak dapat. Di atasnya lagi, barakallahu, lebih parah lagi, sampai dia membunuh. Jangan sampai dia mendapatkan barakallahu kenikmatan. Ini masih perkara dunia. Ini hasad. Kalau ghibtah itu barakallahu bukan hasad, tapi nama lain dari hasad, tapi yang diperbolehkan. Kalau ghibtah ini semata-mata saya ingin seperti dia, tapi tidak diiringi dengan tidak suka pada kenikmatan yang didapat. Misalkan saudara kita tadi punya helm baru, kita senang, ikut senang, tapi kita ingin juga punya. Maka ini ghibtah. Ini perkara dunia. Adapun perkara akhirat yang diperbolehkan barakatikum, talabul ilmi wal amalu bihi. Kita memiliki ghibtah kepada orang yang menuntut ilmu yang dia bisa mengamalkannya. Oh, kok si fulan itu sudah bisa bahasa Arab ya? Sudah jilid segini lagi. Sudah bisa bahasa Arab lagi. Sudah bisa baca kitab lagi. Saya ingin seperti dia. Tapi bukan benci, bukan tidak suka, tapi semata-mata ingin, saya ingin seperti dia. Nah, ini ghibtah. Nah, seperti ini boleh. Ini menunjukkan ya barakallahu fikum, mengapa kok ilmu itu ya boleh padanya kita ghibtah. Ini menunjukkan ya kalau tidak ada keutamaan pada ilmu tersebut, maka tidak boleh ghibtah. Barakallahu'alaikum. Ya, oleh karena tadi orang menuntut ilmu bisa mengamalkan. Ini kita boleh gitoh barakallahu'alaikum terhadap orang tadi. Ini dikarenakan ada ilmu di situ. Barakallahu'alaikum, menunjukkan keutamaan ilmu. Yang kedua, kita boleh gitoh ingin kepada al-waliyul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Kita gitoh kepada orang yang kaya. Ini orang yang kaya. Ternyata tidak semata-mata kaya. Allahu ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Orang kaya namun menjadikan hartanya itu untuk melayani, mengkhidmat Islam dan kaum muslimin. Ya, dia barakallahu'alaikum berinfak fi sabilillah. Ya, ada santrinya, ada saudaranya barakallahu'alaikum, dilihat ditanya kenapa tidak bisa taklim. Afwan, saya cuma punya dua celana. Celana saya satunya kotor, satunya sobek, jadi tidak bisa berangkat taklim, malu. Ya sudah, kasih celana. Atau tidak punya peci, malu. Kurang sopan, kasih peci. Barakallahu'alaikum. Tidak punya motor, kasih motor. Tidak punya mobil, kasih mobil. Barakallahu'alaikum. Mungkin karena jauh rumahnya. Dalilnya, fa'an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Hasad yang dimaksud di sini ghibtah, kata para ulama. Rajulun atahu wallahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, hasad atau ghibtah kepada seseorang yang Allah beri harta, beri kekayaan, namun dia bisa mengalahkan hartanya ini untuk dibelanjakan di jalan yang benar. Maka kita boleh gitu. Wa rajulun ata'ahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'alliminha. Dan juga gitu kepada seseorang yang Allah beri hikmah, beri ilmu, ilmu agama, sehingga dia memutuskan dengan ilmu tadi, dia mengajarkan ilmu tadi. Maka kita boleh gitu. Barakallahu. Oleh karena itu, ya, barakallahu, kata para ulama yang menasihatkan kita, kalau masalah urusan dunia, kita itu jangan lihat atas, tapi lihat yang di bawah. Urusan dunia, kalau kita lihat ke atas, kita sudah kaya, ingin kaya lagi. Dan tidak ada yang bisa menyadarkan, kata Nabi, kecuali tanah kuburan yang telah, ya, ditutupkan di atas wajah. Baru dia sadar bahwasanya dia salah. Tapi hendaknya melihat kepada yang di bawah. Fahwa ajbar, kata Nabi, hal itu bisa lebih, ya, menyadarkan Anda agar Anda tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi kalau masalah dunia, jangan lihat ke atas, lihat ke samping. Tetangganya punya mobil Innova, aduh saya motor aja masih Mio, ya, NMAX aja belum, apalagi Innova. Ngejar terus, sholat lima waktu ditinggalkan, barakallahu'alaikum, taklim sudah mulai kendor, barakallahu'alaikum. Yang penting, ya, ingin seperti si fulan, belum lagi istrinya, mas-mas kurang banyak jualannya, buka agen, ya, seluruh Indonesia atau gini, barakallahu'alaikum. Padahal seorang muslim itu yakin setiap harinya, walaupun dia sangat usahanya ini, barakallahu'alaikum, sekuat tenaganya, maka yang Allah berikan sehari, ya, itu tidak keluar dari yang telah Allah takdirkan. Allah beri 1 juta keuntungan, dia kerjanya tidak ngoyo, santai-santai, ya, 1 juta datang. Tapi ingat, dengan usaha. Dengan usaha. Kalau diam-diam saja, barakah fikum, yang penting kan kita beriman terhadap takdir. Kalau datang 1 juta kan pasti datang. Ya sudah, kalian duduk aja di rumah. Atau kalian jangan makan. Kalau Allah takdirkan kenyang, kan Anda nanti akan kenyang. Anda duduk saja, enggak usah ngambil piring, enggak usah ngambil nasi. Barakah fikum, maka harus ada usaha. Maka usahanya barakah fikum, waktunya sholat, sholat. Waktunya taklim, taklim. Barakah fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza faragta fansab. Apabila kalian telah bekerja, telah selesai secukupnya, maka fansab. Sudah cukup, beribadah kembali. Waktunya sholat, sholat. Waktunya taklim, taklim. Waktunya birrul walidain, birrul walidain. Barakallahu fikum. Waktunya menjenguk tetangganya yang sakit, menjenguk temannya yang kekurangan. Barakallahu fikum. Ya, itu ada waktunya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya hasad atau ghibah boleh kepada orang kaya, ya, yang mengalahkan hartanya untuk taat kepada Allah dan kepada orang yang berilmu yang mengamalkannya. Dalam urusan dunia, jangan melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Kalau urusan akhirat, jangan melihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Lihat ke bawah. Wah, gampang, ada yang lebih beruntung kok dari saya. Santai aja. Kalau seperti ini barakah fikum tidak maju-maju. Tokoh penyesat umat itu akan selalu bermunculan. Barakah fikum, betapa banyak orang yang awalnya bagus, kemudian dijuring. Kamu belajar ke luar negeri. Ya. Ke Irak atau ke Iran. Pulang-pulang membantah Islam itu sendiri. Bisa baca kitab? Bisa, jangan tanya. Dan itu ribuan. Barakallahu, belum lagi yang dipersiapkan untuk berangkat lagi. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka orang-orang yang terpilih, mereka yang lebih semangat. Jangan melihat ke bawah. Wah, itu masih gak bisa, saya sudah bisa. Lihat ke atas. Para ulama, kenapa? Padahal sama-sama makan nasi, sama-sama minum air putih. Kenapa? Bisa. Saya enggak bisa. Barakah itu. Maka seperti itulah para ulama membimbing. Kalau masalah agama, jangan lihat di bawah, lihat di atas. Dengan di atas akan termotivasi. Saya ingin seperti si fulan. Namun ingat, harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau masalah dunia, lihat yang di bawah, jangan yang di atas. Barakallahu. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, kalau ada ahli dunia, orang yang menguasai dunia, budak-budak dunia, mengalahkanmu dalam perkara dunia, maka kalahkan dia dalam perkara akhirat. Kita melihat, ya, mungkin, ya, sama-sama punya motor, punya mobil, tapi dia lebih kaya. Kita lihat, oh ternyata dia, barakah fikum, kelemahannya pada tidak sholat 5 waktu. Saya sholat 5 waktu, kalahkan. Tapi bukan berarti barakah fikum, ya, membangga-banggakan di hadapan teman-teman. Cukuplah antara kita dengan Allah. Barakah fikum. Kemudian wa min, dan di antara keutamaan ilmu, annal ilma nurun yastabi'u bihil 'abdu fa ya'rifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ghairah fatakunu masiratuhu fi dzalika ala ilmin wa basirah. Bahwasanya ilmu, ilmu agama itu merupakan cahaya yang seorang hamba bisa mengambil penerangan dari ilmu tadi, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, Kalau tidak dengan ilmu, kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Barakallahu. Sebagaimana di zaman Nabi, tatkala para sahabat diminta oleh Nabi untuk bermusyawarah, bagaimana caranya mengundang orang sholat, mengumumkan sholat telah tiba. Ada yang berpendapat dengan meniup trompet, atau barakah hukum memukul ya redana, atau mungkin ya seperti kentongan barakah hukum. Maka Nabi menyatakan tasyabbuh bin nasoro, itu menyerupai nasoro, ditolak. Ada yang dengan api, api yang besar, ya orangnya barakah hukum yang mengumumkan naik, kemudian memberikan api agar diketahui oleh banyak sahabat. Ternyata itu menyerupai orang Majusi. Barakah hukum. Ada yang kemudian dengan yang lainnya, barakah hukum trompet atau yang lainnya. Maka barakah hukum Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk dengan adanya adzan. Barakah hukum. Sehingga dengan ilmu seseorang akan mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Rabb-nya. Ketika dia memiliki uang, orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu akan membelanjakan uangnya, hartanya pada jalan yang walaupun itu benar, tapi tidak berdasarkan ilmu, masih mereka-reka. Maka dengan ini tidak dapat pahala. Kalau salah, malah mendapatkan dosa. Barakallahu. Sementara orang yang berilmu tahu harus kemana. Pertama, kepada keluarganya. Keluarga harus didahulukan daripada dakwah ilallah. Ini satu sisi. Namun ketika dakwah ilallah ini sudah menjadi fardhu ain, dia harus menyumbang barakallahu, maka didahulukan, kemudian setelah itu keluarga. Barakallahu. Keluarganya terlebih dahulu. Sudah belum, kemudian menginfakkan fisabilillah. Barakallahu. Tidak kemudian berfoya-foya. Barakallahu, melakukan takbir pemborosan. Wa kayfa yu'amilu ghairah, dan dia akan mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan manusia. Dengan orang kafir. Tidak sembarangan yang namanya orang kafir ketemu dibunuh ketika dia membaca ayat. Wa qatuluhum haitsu wajadtumuhum, dan bunuhlah mereka dimanapun mereka engkau temui. Wah, kalau gitu tetangga saya yang Cina, ya tukang bangunan ini, juragan bangunan ini, sembelih nanti malam. Ini ayatnya, ini hadisnya, sembarangan barakallahu. Maka orang yang berilmu tidak demikian, akan tahu orang kafir terbagi berapa. Terbagi berapa imam? Tiga, lima atau empat? Empat. Yang pertama, kafir mu'ahad. Apa kafir mu'ahad? Masih diingat? Orang kafir yang melakukan perjanjian damai, gencatan senjata. Kita dengan negara Singapura ada perjanjian damai. Barakatukum. Maka kita dilarang langsung menyerang. Terus kafir apa? Bumi. Apa kafir bumi? Nah, orang kafir barakatukum pribumi. Asli Jawa barakatukum, atau sudah mungkin negara apa, warga negara Indonesia barakatukum. Namun dia agamanya bukan agama Islam. Taat di bawah peraturan pemerintah. Maka dia kafir zimmi, tidak bisa kemudian langsung dibunuh. Tuh dia ngolok-ngolok. Katanya surat Al-Maidah itu bohong. Ya, dibom saja. Dibunuh saja. Barakallahu. Kemudian kafir apa? Harbi. Boleh dibunuh tidak? Nah, kafir harbi ini boleh dibunuh. Orang kafir yang menyerang kaum muslimin, menyerang, masuk ke negeri kaum muslimin, mengepung negeri kaum muslimin, atau yang sudah berhadapan-hadapan antara pasukan kaum muslimin dengan orang kafir, sudah berhadapan-hadapan dengan jihad yang syar'i, maka ini kafir harbi. Barakallahu. Kemudian kafir apa? Kurang satu. Ingat Pak Junadi. Mustakman. Orang kafir yang mendapatkan barakallahu fikum perlindungan keamanan, seperti turis-turis berjemur di Bali. Enggak boleh langsung di sudah ditonton langsung dibunuh. Barakallahu fikum. Ada turis barakallahu fikum ya, mungkin tujuannya untuk ya berkunjung atau wisata barakallahu fikum, maka tidak bisa langsung dibunuh. Ada tiga golongan orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dalam riwayat lain musta'min, musta'man, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Menganggap halal kemudian dibunuh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini yang tidak diketahui oleh teroris. Teroris tahunya pokoknya kafir wajib dibunuh. Mana dalilnya? Ini Al-Quran. Barakallahu fikum. Akhirnya kita juga dikafirkan. Kenapa? Kita ini oleh ISIS dikafirkan. Walaupun kita sholat, mengucapkan syahadat, membela Nabi, dikafirkan. Kenapa? Karena kalian tidak mau mengkafirkan orang-orang pemerintahan yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kan berarti ridho, ya kafir kalian. Yang gak kafir, kelompoknya dia sendiri. Seluruh yang ada di dunia kafir. Barakatuhu. Termasuk Abu Bakar Ba'asyir itu dikafirkan oleh ISIS. Dulu jadi satu, sekarang udah beda. Barakatuhu. Bakar Ba'asyir itu Jabhah Nusrah, ISIS, ya ISIS sendiri. Barakatuhu. Mereka pecah, akhirnya yang berpecah dikafirkan. Yang tidak mau, barakatuhu, berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Padahal kata para ulama, sebelum siapa presiden terbaru Amerika, itu keceplosan ngomong ISIS adalah bonekanya Amerika atau buatannya Obama, para ulama sudah tahu kalau ISIS ini buatan Amerika. Kenapa? Karena ISIS berkomitmen dekat dengan Syiah, dekat dengan Iran, dekat dengan Israel. Kenapa kok mereka tidak diperangi, malah memerangi ya Ka'bah, memerangi orang-orang barakallahu fikum Arab Saudi. Barakallahu. Masya Allah. Maka kita berdoa ya agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada seluruh kaum muslimin dan juga negara kita NKRI. Barakallahu fikum. Sehingga kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Ibn Salih ini, jalan hidup yang dia tempuh ya itu berdasarkan ilmu dan berdasarkan barakallahu fikum ya dalil basirah. Wa mimma, dan diantara keutamaan ilmu, annal ilma nurun yahtadi bil nas fi umuri dinihim wa dunyahum. Bahwasanya seorang alim, orang yang berilmu, dia adalah cahaya yang manusia bisa mengambil petunjuk darinya pada perkara-perkara agama mereka dan perkara dunia mereka. Perkara agama jelas, sholat, puasa, barakah hukum, zakat, haji, jihad. Perkara dunia tentu butuh bimbingan para ulama. Ketika dia hendak berdagang, apa saja barakallahu fikum ya, yang bisa menyebabkan yaitu terhindar dari ya keharaman. Oh, jangan riba. Riba apa saja? Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Kemudian apalagi yang haram? Tidak boleh melakukan ghasy. Apa itu? Menipu. Seperti di zaman Nabi, ya, ketika ada buah, buah, orang jual buah, yang bagus-bagus ditaruh di atas, barang itu yang jelek di bawahnya. Terkadang orang kalau mau beli banyak, langsung ngambil tanpa melihat. Ketika Nabi tahu, mahal, apa ini? Maka orang tadi mengatakan, ya ini untuk barakatikum istilahnya ya sedikit agar tertutupi. Maka kata Nabi, man ghassa minna falaysa minna, maka barang siapa yang menipu kami maka tidak termasuk golongan kami. Kita jual HP, sampaikan kalau HP ini sudah nyemplung got dan pernah mati, sampaikan. Jangan kemudian ya, mentang-mentang sudah dikasih minyak wangi, pernah jatuh. Wah, jatuh gimana, lihat atau mulus. Padahal berkomitmen, ya, dicas kadang mati kadang tidak. Ya, atau ini ada errornya enggak? Enggak ada error. Bohong, berkomitmen. Ketika dinasihati, kenapa bohong? Ya, kalau saya bohong, kalau saya nyampaikan, enggak laku HP saya. Maka seorang muslim tidak demikian. Wala yakhfa 'ala katsirin minan nas qissatu ar-rajul alladhi min bani Israil qatala 99 nafsan fa sa'ala rajulan 'abidan hal lahu min taubah. Maka tidak samar lagi pada kebanyakan manusia kisah seseorang dari bani Israil yang membunuh 99 nyawa. Ketika dia bertanya kepada seorang yang ahli ibadah, tidak berilmu, tapi kerjaannya hanya ibadah terus, sholat puasa, hal lahu min taubah, apakah saya ya, ada kesempatan taubat untuk saya? Apakah ada kesempatan taubat untuk saya? Fakana al-'abid ista'jama al-amra faqala la. Maka orang yang ahli ibadah tadi menganggap membunuh 99 nyawa ini sudah besar. Memang barakallahu membunuh satu nyawa orang muslim apalagi ya, itu ya seakan-akan membunuh seluruh manusia, apalagi sampai 99 nyawa. Ketika orang yang ahli ibadah tidak punya ilmu ditanya, menganggap perkara tersebut besar, dia menjawab tidak ada lagi kesempatan tobat untuk kamu. Barakatikum. Fakotalahu sa'il fa'atamma bihil mi'ah. Akhirnya sekalian pembunuh tadi membunuh ya, ahli ibadah tadi, sehingga genap 100 orang telah dibunuh. Barakatikum. Thumma dhahaba ila alim fasa'alahu fa'akhbarahu annalahu taubah. Kemudian yang telah membunuh 100 nyawa tadi pergi menemui seorang alim. Ini perbedaannya. Dia bertanya kepada alim tadi, maka seorang alim tadi menghabarkan bahwasanya dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada yang menghalangi Allah barakatuhu ya untuk bertaubat, walaupun orang telah membawa dosa sepenuh bumi dan langit. Barakatuhu. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk jangankan sepenuh bumi, masalah remeh saja barakatuhu banyak yang tidak mau memaafkan. Barakatuhu. Wa annahu la syai' yahulu bainahu wa bainat taubah. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat, kata seorang alim tadi. Thumma dallahu ala baladin ahluhu salihun liyakhruja ilaihi. Kemudian akhirnya seorang alim tadi menunjukkan kepada orang yang telah membunuh 100 nyawa, ditunjukkan sebuah negeri yang di situ penuh dengan orang-orang soleh, agar barakallahu'alaikum dia keluar ya dari negerinya yang jelek, dan Allah mengeluarkan sikapnya yang jelek, sifatnya yang jelek, yang membunuh, menjadi orang yang mudah memaafkan. Barakallahu'alaikum. Fakharaja, maka orang yang membunuh tadi yang hendak bertaubat keluar ya setelah meminta fatwa dari orang alim. Fa'atahul maut fi asma'i tariq, kemudian qaddarallahu ma syaa'a fa'al, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kematian barakallahu ya mendatangi orang yang membunuh 100 nyawa tadi di tengah perjalanan menuju sebuah negeri yang penuh dengan orang soleh. Wal qissatu masyhurah, dan kisah ini amat masyhur, sudah terkenal. Fandurul farqa bainal alim wal jahil, maka lihatlah perbedaan antara orang alim yang memberikan petunjuk kepada seorang yang meminta fatwa dengan orang jahil walaupun dia ahli ibadah yang tidak berilmu. Orang yang jahil dia sudah salah, dibunuh lagi. Barakallahu'alaikum. Jadi kisahnya setelah barakallahu'alaikum orang tadi meninggal di tengah jalan, maka turun malaikat rahmat dan malaikat azab. Barakallahu'alaikum. Keduanya berebut ya, roh mana atau roh tersebut lebih berhak diambil siapa? Malaikat azab atau malaikat rahmat? Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan barakallahu fikum agar diukur jarak antara dia berangkat dari negerinya yang jelek dengan jarak antara dia meninggal di situ dengan negeri yang banyak orang solehnya. Lebih dekat mana? Kalau lebih dekat dengan jarak menuju orang soleh, maka diambil oleh malaikat rahmat, dia mendapatkan rahmat. Kalau ternyata lebih dekat dengan barakallahu negerinya yang jelek, maka diambil oleh malaikat azab. Maka ternyata diukur kurang yang sejengkal. Ternyata lebih dekat dengan negeri orang-orang yang soleh, barakallahu akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Demikianlah barakallahu'alaikum rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang alim akan senantiasa memberikan petunjuk kepada manusia, membimbingnya pada perkara dunia dan juga perkara agama. Idza tabayyana dzalik, fala budda ma'rifatu man humul ulama haqqan arbaniyun alladziina yarbuna an-nas ala syari'ati rabbihim hatta yutamayyaza ulai rabbaniyun amman tashabbaha bihim wa laysa minhum. Apabila telah jelas hal itu, maka wajib harus bagi kita mengetahui siapa ulama yang sebenarnya yang mendidik umat, mendidik manusia di atas syariat Rabb-nya, sehingga terbedakan barakallahu'alaikum mereka orang-orang yang membimbing umat dengan orang-orang yang hanya serupa dengan ulama tapi tidak ulama. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, cara kita menimbang di TV banyak yang muncul. Barakallahu'alaikum. Ya, ketika ada seorang bingung, si Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, Imam Fulan berpendapat ini, mereka berselisih. Mana ulama yang sebenarnya? Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "I'rifil haq, ta'rif ahlahu." Kenalilah kebenaran. Niscaya engkau akan tahu siapa yang memiliki kebenaran, siapa yang mencocoki kebenaran. Barakallahu fikum. Ya. Ketika ada orang tahu, oh ini polisi, ini bukan. Tahunya polisi dari mana? Dari seragamnya. Ini bukan, ini tentara. Tahunya dari mana? Dari seragamnya. Maka kenalilah seragam polisi seperti ini, seragam tentara seperti ini. Ini mudahnya. Oleh karena itu kalau kita ingin tahu mana ulama ahlu sunnah, mana ulama ahlu dalalah yang bukan ahlu sunnah, maka kenali prinsip-prinsip ahlu sunnah itu apa saja. Terhadap Allah bagaimana prinsipnya, berakidahnya bagaimana, terhadap rasulnya bagaimana, termasuk terhadap penguasanya bagaimana. Ada ulama barakatikum berbicara fasih, mengeluarkan dalil ini itu bisa menjawab fikih, permasalahan fikih bisa. Ternyata dia suka mencela para penguasa di depan umum. Maka dia barakatikum walaisa minhum, bukan ulama. Oleh karena itu para ulama menyebutkan al ulama nau'an, para ulama itu ada dua, terbagi dua. Ulama ussunnah wa ulama ussu, ulama sunnah, ahlu sunnah, dan ulama yang jelek. Ulama yang jelek ini kenapa kok bisa jelek? Itu terbagi. Ada yang mengetahui kebenaran tapi menyembunyikan. Ada yang beramal di atas kebatilan dan membelanya, namun memang tidak tahu kebenaran karena bodoh atau karena taklid, fanatik. Jadi banyak sebab barakawikum orang dikatakan jelek. Wal iyadzubillah, nas'alullah assalamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari keselamatan barakawikum dan dari na'am. Kita meminta mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan keselamatan dan berlindung dari kejelekan. Barakallahu. Yatasabbahu bihim fil madhar wal mandar wal maqal wal fa'al lakinnahu laisa minhum fin nasihah lil khalqi wa iradatil haqqi fa khiyaru ma indahu ayyal bisul haqqa bil batil wa yasuhu bi ibaratin muzakhrafatin bi hasbihi dam'ani ma in hatta idza ja'ahu lam yajid husai'an. Kata Syekh Muhammad bin Shalih ini, orang yang serupa dengan para ulama namun bukan termasuk para ulama itu serupa dalam penampilannya serupa. Pakaiannya tidak isbal, tidak menutupi mata kaki, berjenggot, barakafikum, ya. Pada kecondongannya, barakafikum, mungkin condong yang dimaksud di sini adalah rujukannya. Rujukannya mana? Ulama sunnah dirujuk. Wal maqal, pada ucapannya. Wal ma'al, dan pada perbuatannya. Seakan-akan nampak. Seakan-akan sama. Lakinnahu laisa minhum, akan tetapi ternyata mereka tidak termasuk para ulama. Dalam hal apa? Dalam hal fin nasihat bil khalqi, ketika menasihati makhluk manusia. Nampak di situ. Ada yang bertanya, ada konflik ini, ada masalah ini, dia berkomentar. Ternyata komentarnya memecah belah umat, menyesatkan. Barakallahu fikum. Ya. Komentarnya membuat orang ini menjadi bingung, tidak terbimbing, tidak memakai dalil. Wa iradatil haq, dan dalam hal menginginkan kebenaran, ya, itu tidak serupa dengan ulama yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, ya, mereka mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Barakallahu. Ketika menyebutkan hukum dulu, dia berpendapat dulu tidak boleh, namun bisa ditarik pada kesimpulan tidak apa-apa dulu, membuat orang bingung. Barakallahu. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka memiliki pendapat yang tegas. Ya. Di atas dalil bahwasanya demonstrasi itu haram di dalam Islam. Barakallahu. Loh, itu kan diperbolehkan dalam negara. Barakallahu. Asalkan damai. di dalam negara musyrik itu tidak haram, boleh. Budaya selama tidak mengganggu, boleh. Apakah dengan ini kita mengatakan, kalau gitu musik boleh, yang penting jangan keras-keras, pakai earphone ya. Kalau ya goyang-goyang enggak apa-apa kepalanya, pakai earphone. Jangan keras-keras pakai salon, nanti terganggu ya. Barakallahu fikum. Orang yang sakit, tetangganya atau di rumah sakit terganggu, maka pakai earphone saja. Apakah dengan ini akan kita berpendapat? Pokoknya boleh ya oleh pemerintah, itu pasti boleh oleh Islam, belum tentu. Barakallahu. Maka kita mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa yasuhum. Dan orang yang serupa dengan ulama namun tidak termasuk ulama, dia biasa memoles, memoles ya kebatilan itu sehingga nampak itu adalah kebenaran, padahal kebatilan. Barakallahu fikum. Padahal itu kebatilan, seakan-akan itu adalah kebenaran, padahal ketika dibongkar itu adalah kebatilan. Barakallahu fikum. Bi ibarat mujahrafah bihasbi dam'ani ma, dengan ungkapan-ungkapan yang menipu sehingga seakan-akan itu adalah air fata morgana. Barakallahu fikum. Atau seakan-akan itu adalah fata morgana, itu adalah air, ketika didekati tidak ada air. Barakallahu fikum. Hatta idza ja'am, sampai-sampai ketika orang tadi ya mencari bimbingan para ulama, ternyata salah orang. Lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapati bimbingan sedikit pun. Bal wal bid'ah wad dalalah, namun mendapati kebid'ahan dan kesesatan. Allazi yadhunnu ba'dun nas wal ilmu, yang sebagian manusia menganggap kebid'ahan, kesesatan itu adalah ilmu. Wal fiqhu, adalah pemahaman fikih. Wa anna ma siwahu la yatafawwahu bihi illa jindiq aw majnun. Dan selain ya barakallahu fikum dari kebid'ahan ya, selain dari kesesatan, menurut orang-orang jindik ya, atau menurut mereka ya, apabila kebid'ahan, kesesatan itu bukan dianggap ilmu, orang yang menganggap itu bukan ilmu barakallahu fikum, itu dituduh dengan tuduhan bahwa dia adalah orang yang zindiq, orang yang gila. Masya Allah. Hadza makna kalamul muallif rahimahullahu ta'ala. Ini adalah makna dari ucapan sang penulis rahimahullahu ta'ala. Wa ka'annahu yushiru ila a'immati ahlil bid'ah al-mubinnin alladhina yalmizuna ahla sunnah bima hum bari'una minhu liyasuddun nas anil akhdi minhum. Seakan-akan ini adalah isyarat kepada pemimpin-pemimpin atau imam-imam kebid'ahan yang tersesat, yang mereka mencela ahlus sunnah wal jamaah. Padahal ahlus sunnah wal jamaah berkawikum, mereka berlepas diri darinya. Dan mereka orang-orang para ulama yang jelek, yang terjatuh dalam kebid'ahan, kesesatan, mereka berupaya untuk menghalangi manusia yang mau mengambil ilmu dari para ulama yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Melakukan pengkaburan. Jangan pergi ke ulama fulan, ulama fulan. Dia itu orangnya kaku. Ya. Orangnya kaku. Dia menyalahkan ini dan itu. Semuanya tidak boleh pokoknya. barakahukum. Maka ini adalah perkara yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang berakal. Wa hadza irtul ladina tagaw min qablihim wa kadzabur rusula. Dan hal ini merupakan warisan orang-orang yang melampaui batas sebelum mereka, yang mereka senantiasa mendustakan para rasul. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-52. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidaklah datang orang-orang sebelum mereka dari kalangan rasul utusan Allah kecuali mereka akan mengatakan kepada rasul-rasul yang ada di tujuh, sahir, dia adalah tukang sihir, dia adalah majnun, orang yang gila. Nabi kita berhubung itu dikatakan sebagai sahir, orang ahli sihir, syair, orang yang tukang sihir, tukang syair, kemudian majnun, orang gila, dan banyak lagi barakahukum ya, tuduhan-tuduhan yang tidak seharusnya, yang itu barakahukum meniadakan keimanan. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atawa saudi balhum qaumun tahun. Apakah mereka saling menasihati barakahukum, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas barakahukum, dikarenakan mereka adalah kaum yang biasa mendustakan rasul, mendustakan kebenaran, dan menghalangi manusia untuk mendapatkan kebenaran. Maka dengan ini barakahukum menunjukkan kepada kita bahwasanya jelas perbedaannya apa itu ilmu dan apa itu bukan ilmu. Siapa itu para ulama dan siapa orang yang serupa dengan para ulama, walaisa minhum, namun bukan ulama. Barakallahu. Mungkin yang dianggap sebagai ulama, barakallahu ya, bajunya putih-putih. Ya. Ada sorbannya, ya. Cara bicaranya santun. Barakallahu, ya. Orang-orang ternyata banyak yang mengikutinya, punya pondok. Ternyata barakahukum ya, dia banyak melakukan pelanggaran bahkan keluar dari prinsip Islam. Maka seperti ini kata para ulama, ulama usu, ulama yang jelek. Jadi ulama ada dua, ulama ussunnah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, pengikut para sahabat, pengikut murid-murid dari para sahabat. Dan yang kedua adalah ulama usu, ulama yang jelek, yang berseberangan dengan prinsip Nabi, prinsip para sahabat, dan prinsip imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, dengan ini kita jangan mengikuti barakahukum, jangan terbawa, jangan tertipu dengan orang-orang yang serupa dengan ulama namun bukan sebagai ulama yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala misal naktafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hal min soal, ada pertanyaan? Ya. Ya. Mengalir. Barakallahu. Ilmu yang bermanfaat di sini maksudnya barakallahu adalah ilmu yang kemudian diajarkan. Bukan dia itu mengamalkan untuk dirinya sendiri. Kalau dia mengamalkan dirinya sendiri, enggak mengajarkan, maka ketika meninggal sudah selesai, pahalanya terputus. Tapi dia mengajarkan, yunta pa'ubi, yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Mengalir. Pak Gunadi ngajar ikrok, cara membaca Al-Quran dari alif. Tahu alif seperti ini. Kalau ada hamzah di atas alif, ada harokat fathah bacanya A bukan I, dihafal oleh murid-murid. Akhirnya sudah tahu Pak Gunadi meninggal, murid punya murid, terus Pak Gunadi dapat pahala, murid pertama dapat, murid kedua dapat, ketiga dapat, sampai hari kiamat ternyata dapat. Ini ilmu agama. Adapun ilmu dunia itu dilihat. Kalau di situ wasilahnya berkafikum ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah, maka di situ bisa masuk padanya. Wallahu taala bisa. Tapi yang menjadi perkara yang apa sudah jelas-jelas itu ilmu agama. Termasuk berkafikum, kalau mungkin kita enggak bisa mengajarkan, masih ada yang lain. Kita membimbing anak kita agar menjadi anak soleh bagaimana? Kok ternyata belum bisa sedekah jariah. Sedekah jariah yang paling ringannya adalah ya dia mensedekahkan mungkin kitab-kitab, buku-buku, mushaf Al-Qur'an, barakatikum, atau buku tulis kosong dibagi-bagi ke santri-santri atau kepada penuntut ilmu. Siapa tahu dicatat untuk taklim, untuk belajar, akhirnya jadi warisan anaknya, cucunya dibaca, oh ternyata tulisan Abi ini banyak bermanfaat. Nah itu dari antum bukunya, terus begitu. Barakallahu. Insya Allah. Ya, Quran dan Sunnah. Jadi ilmu bermanfaat itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau Al-Quran itu ada tafsirnya, As-Sunnah Hadis ada penjelasan para ulama. Tapi kalau masalah fikih, dalilnya Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini masalah fikih. Kalau masalah prinsip-prinsip, masalah agama secara umum, ilmu-ilmu yang bermanfaat Al-Quran dan As-Sunnah. Barakatikum. Dan juga perkara-perkara yang didukung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oh iya, paham. Kembali saya ingatkan, ilmu itu ada dua ya, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ditinjau dari pertama ilmunya itu sendiri, zatnya. Zatnya yang dipelajari itu bermanfaat, berarti ilmu Al-Quran, ilmu hadis atau ucapan para ulama. Kemudian dari sisi pelakunya, kalau dia mengamalkan dari ilmu yang bermanfaat tadi, maka ilmunya dikatakan bermanfaat. Kalau dia tidak mengamalkan, walaupun dia orang yang berilmu, tidak bermanfaat ilmunya. Kata para ulama, tidak bermanfaat ilmu. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat itu sendiri, barakallahu fikum, ya, dari sisi pelakunya dia tidak mengamalkan ilmunya, dari sisi zat ilmu itu sendiri tidak bermanfaat. Ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu mantik, mengotak-ngatik Al-Quran, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu dunia nanti akan dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan. Idza a'anat ila umuri apa urumi ta'at ila Allah, apabila membantu kepada ketaatan kepada Allah sebagai wasilah, maka di situ ya teranggap ilmu yang bermanfaat. Seperti kalau di sebuah tempat, sebuah daerah tidak mengerti cara pertukangan, bagaimana cara membuat rumah, bagaimana cara membuat masjid, tidak ngerti, maka ketika ada orang dia belajar ke negeri lain kursus ilmu pertukangan, kemudian pulang membangun masjid, ini wasilah, maka ini bermanfaat. Kedokteran demikian juga bermanfaat. Maka kata para ulama, ilmu secara mutlak ya, yang di situ ada keutamaan, itu ilmu agama. Adapun selain ilmu agama, itu bermanfaat apabila membantu sebagai wasilah mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah. Kalau tidak, maka itu tabdir, sia-sia, bisa juga hulu, bahkan bisa tidak bermanfaat sama sekali. Dilihat. Ya. Bisa juga haram. Iya, dilihat. Dilihat. Barakallahu. Kalau ilmu teknik, bagaimana hukumnya? Ya boleh, ya. Intinya ilmu-ilmu yang ada hukumnya mubah. Bisa bernilai ketaatan apabila menghantarkan sebagai wasilah kepada ketaatan. Barakallahu. Mungkin dulu belum ada pesawat, kemudian ada pesawat. Barakallahu. Bukan berarti orang yang menciptakan pesawat mungkin orang kafir misalkan, berarti dia bermanfaat ilmunya mendapatkan pahala, tidak. Barakallahu. Jadi orang kafir sendiri kata para ulama itu bertingkat-tingkat azabnya. Orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin ini lebih ringan dibandingkan orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tapi seringan-ringannya orang kafir, separah-parahnya orang muslim. Azabnya, barakallahu.